Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq mubashirin wa munzirin liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita memasuki surah Ibrahim ayat ke-52 dan sekaligus ayat 52 ini adalah ayat penutup dari surah Ibrahim. Maka setelah itu kita akan memasuki ayat selanjutnya yaitu Al-Hijr. Baiklah para pendengar rahimakumullah. Ayat ini saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun linnasi waliyundaru bihi وَلْيَنذُرُوا بِهِ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهُهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Artinya Al-Qur'an ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka diberi peringatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Ayat ini yang sebagaimana kita katakan tadi adalah penutup bagi surat Ibrahim. Ayat ini adalah terfokuskan pada dakwah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didukung oleh atau dengan mukjizat untuk menyampaikan manhaj ini yang bagi manusia yang berstatus khalifah di muka bumi ini. Bila undang-undang tentang gerak manusia sebagai khalifah telah dikeluarkan Allah, maka tidak boleh seorang pun menambah dan menyempurnakannya karena yang diciptakan Allah yang berhak mengeluarkan syariat tersebut. Hal ini perlu diingatkan selalu oleh setiap manusia yang mukallaf yang dituntut untuk melaksanakannya. Ketika Allah berfirman hadza balaghul linnas yang artinya Al-Qur'an ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, balaghul linnas, penjelasan yang sempurna, dengan kata lain tidak ada yang sempurna kecuali Al-Qur'an Al-Karim. Inilah buktinya. Maka dengan itulah Rasulullah dituntut untuk memberikan peringatan, yaitu peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Waliya'lamu annama huwa ilahu wahid. Agar mereka supaya mengetahui bahwasannya tentang wahdaniyah, tentang keesaan Allah dengan mengungkapkan huwa ilahu wahid. Dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Dialah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah Allah yang Tuhan yang mengatur segalanya di muka bumi ini. Waliyadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran tersebut. Maka hal ini adalah sangat mengembirakan kita apabila kita mendapatkan firman Allah, kita mengetahui dan kita mengakui bahwasannya Allah kewahdaniatan Allah, kemahakuasaan Allah sehingga orang-orang itulah yang dikatakan Allah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran, dan juga orang-orang seperti itulah dikatakan Allah adalah orang-orang yang berakal, dalam arti kata yang mampu mengambil firman Allah sebagai pedoman hidupnya. Maka bagi siapa yang lari dari pedoman yang sudah Allah katakan hadza balaghul linnas, pedoman yang paling sempurna, apabila ia mengambil pedoman yang lain selain Al-Quran, berarti orang ini adalah kurang sempurna akalnya. Nah, di sini sudah ada di studio Ustaz Perdana, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, kita diajarkan banyak hal dari penutup surat Ibrahim ayat 52 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menyadarkan kita kembali sebagai manusia-manusia yang memiliki akal fikiran, yang menganggap diri kita adalah orang-orang yang cerdas, menganggap diri kita adalah orang yang lebih tahu mana kemaslahatan kita, bahwa dalam hal ini Allah hanya menginginkan kebaikan buat kita. Bahwa segala macam aturan yang Allah tetapkan, apa hal-hal yang Allah tidak inginkan kepada kita, yang untuk kita lakukan atau hal yang harus kita jauhi, segala keterangan-keterangan serta informasi keberadaan surga yang begitu sangat indah serta keberadaan neraka yang begitu sangat menyedihkan, ya, neraka yang begitu sangat menakutkan, ini semua tujuannya adalah agar kita dapat mencapai titik tertinggi dari kemanusiaan kita, agar kita mampu menjadi manusia-manusia yang sukses tidak hanya di dalam kehidupan dunia saja, tetapi juga nanti pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menampilkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan ini harus kita pahami dengan baik. Hadza balaghul linnas, sudah dijelaskan bagi manusia, sudah jelas apa yang harus kita lakukan, sudah jelas bagaimana cara kita melakukannya, bagaimana kita berinteraksi dalam kehidupan masyarakat, bagaimana dan bagaimana, itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini tidak ada pemaksaan. Rasul yang diutus baik dari mulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun memiliki wewenang untuk memaksa orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menunjuki inilah jalan yang terbaik yang harus mereka pilih atau kita pilih. Sekarang tergantung kita lagi, tinggal kitanya lagi, apakah kita akan menerima ajakan kebaikan yang ditawarkan oleh para rasul dan juga para ulama kita, ustaz-ustaz kita, atau orang-orang yang selalu menginginkan kebaikan buat kita, ataukah kita masih menganggap diri kita sebagai orang-orang yang paling pintar, orang-orang yang paling berkuasa dengan diri sendiri, sehingga akhirnya kita malah memilih untuk mengikuti hawa nafsu kita atau membuat suatu aturan-aturan yang malah bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tahu bahwa pada saat orang tua marah, pasti orang tua itu menginginkan kebaikan buat anaknya. Ketika si orang tua memaksa anaknya untuk belajar, itu adalah untuk kepentingan si anak sendiri. Semua kita tahu hal ini. Dan kita juga harus memahami bahwa pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan di dalam gerak kita, itu artinya adalah untuk kemaslahatan kita juga, bukan untuk yang lainnya. Waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid, bahwa tugas rasul itu hanyalah sebagai penyampai. In 'alaika illal balagh, dalam ayat yang lain ditambahkan dengan wa 'alainal hisab, engkau hanya menyampaikan wahai Muhammad, kamilah yang akan memutuskan apa yang akan diterima oleh si pelaku itu, apakah baik atau jahat. Di dalam sebuah keterangan lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara lebih gamblang, qul iniftaraitu fala tamlikuna li minallahi syai'a huwa a'lamu bima tufiduna fi. Kalau aku membuat-buat atau merekayasa atau membuat sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah atau wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tamlikuna li minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak akan punya kemampuan apa-apa untuk menjatuhkan azab atau memberikan penghargaan terhadap apa yang kamu lakukan. Fala tamlikuna li minallahi syai'a. Aku tidak punya hak apa-apa. Aku tidak punya kekuasaan apapun. Ya. Ini menjadi jelas bagi kita bahwa sebenarnya yang diinginkan itu hanyalah untuk kebaikan kita. Ya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana memilih yang terbaik. Makanya di dalam keterangan akhir dari ayat ini Allah mengatakan annama huwa ilahu wahid. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah jangan sekalipun pernah mencoba untuk mensyirikkan Allah di dalam kehidupan ini. Jangan sekalipun pernah berpikir atau terbetik keinginan untuk tampil menjadi orang-orang kufur menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah suatu hukuman yang sangat berat, makanya di dalam keterangan akhir Allah mengatakan waliyazzakara ulul albab, tolong sadari kembali, coba pikirkan kembali, pergunakan matamu, pergunakan hatimu, pergunakan telingamu, pergunakan seluruh panca indramu, yang itu semua akan mampu membawa dirimu kepada kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu karena kita tidak mau tahu. Kita kufur kepada Allah karena kita menutup mata dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba pikirkan siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Jawabannya ada Allah. Dan mengapa kita sanggup untuk mengkhianati Allah Subhanahu wa taala? Coba kita pikirkan siapa yang selama ini memberikan segala yang mengasihi kita? Jawabannya adalah Allah. Nah, mengapa kita sampai berani untuk mengundang murka dan marah Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi, kitalah yang bertanggung jawab terhadap segala hal yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sahabat. Iya. Ayat ini juga diturunkan diturunkan ayat ini pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menurut riwayat dari Yaman bin Ri'ab. Maka sahabat yang lain pun bertanya, apakah kitabullah atau Al-Quran ini mempunyai alamat ataupun tanda? Iya, katanya. Tandanya itu inilah ayat Al-Quran ini. Hadza bayanul lin, hadza balaghun balaghul linnas, artinya ayat ini turun adalah ayat Al-Qur'an ini turun adalah Al-Qur'an yang sangat sempurna, maka tidak ada kesempurnaan selain Al-Qur'an, maka kita harus memilih dan tidak boleh memilih yang lainnya. Dan yang kedua, bahwasanya makna ulul albab adalah agar pemilih akar pikiran tetap mengingat bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa tugas ulul albab lah terus untuk mengingatkan bahwasanya Allah itu adalah Maha Esa. Tapi di sini tidak disebutkan siapa kriteria ulul albab tersebut. Maka kalau sudah tidak ada disebutkan di sini adalah hal yang sangat berbahagia kita semuanya yang mengingatkan bahwasanya Allah itulah yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang kita dapatkan, atas segala upaya yang kita dapatkan, itu juga termasuk ulul albab. Maka berbahagialah kita dengan apa yang dibilang atau difirmankan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ulul albab yang selalu mengingatkan satu sama lain sebagaimana yang Allah firmankan wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, agar kita terus mengisi kekurangan orang lain dan orang lain mengisi kekurangan kita. Itulah yang sejati yang dikatakan namanya ulil albab. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.